Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita baca brosur. Brosur Ahad 29 Januari 2012, bertepatan dengan 5 Rabiul Awal 1433 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri teladan yang baik ke-82, tentang nikah yang ke-6. 13. Dibolehkan mengadakan hiburan pada acara walimah. An Muhammad ibn Hafi bin Qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faslu bainal halali wal harami dufu wasautu fin nikahi. Rawahu Ibnu Majah. Dari Muhammad bin Hatib, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang membedakan antara yang halal dan yang haram adalah rebana dan suara diumumkannya dalam pernikahan. Hadis riwayat Ibnu Majah di satu halaman 611 nomor 1896. An Muhammad ibn Hadibil Jumahiyyi qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faslu bainal halali wal harami tufu wa sautu bin nikahi. Rawahu Ahmad. Dari Muhammad bin Hatib Al-Jumahi, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang membedakan antara yang halal dan yang haram adalah rebana dan suara diumumkannya dalam pernikahan. Hadis riwayat Ahmad, juz 5 halaman 265 nomor 15451. An Aisyah qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'linu hadzan nikaha waj'aluhu fil masajidi wadribu alaihi bidufufi. Rawi Tirmizi. Dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umumkanlah pernikahan, lakukanlah di masjid-masjid dan pukullah rebana. Hadis riwayat Tirmizi, juz 2 halaman 276 nomor 1095. Dhaif, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Isa bin Maimun Al-Ansari. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'linu hadzan nikaha waj'aluhu fil masajidi wadribu alaihi bitufufi wal yulim ahadukum walau bisyatin fa idza khataba ahadukum ra'atan wa qad khataba bisawadi fal yu'limha la yaghurrannaha. Rawahu Baihaqi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umumkanlah pernikahan, lakukanlah di masjid-masjid dan pukullah rebana padanya, dan adakanlah walimah walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Apabila salah seorang di antara kalian melamar wanita sedangkan dia menyemir rambutnya dengan warna hitam, maka hendaklah ia memberitahukan kepadanya bahwa rambutnya disemir, dan janganlah sekali-kali dia menipu wanita yang dilamarnya. Hadis riwayat Baihaqi, juz 7 halaman 290. Dhaif, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Isa bin Maimun Al-Ansari. An Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, a'linu hadzan nikaha wadribu alaihi bil ghirbali. Rawahu Ibnu Majah. Dari Aisyah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana padanya. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 1 halaman 611 nomor 1895. Dhaif, karena di dalam sanadnya ada perawi bernama Khalid bin Ilyas, yakni Abul Haitham Al-Adawi. An Aisyah annaha zaffat imra'atan ila rajulin minal ansari Faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, maka nama'akum lahun, fainal ansara yu'jibuhumul lahu. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah, bahwasanya ia mengantar atau mengirim pengantin perempuan kepada pengantin laki-laki dari kaum Ansar. Lalu Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai Aisyah, apakah tidak ada hiburan pada kalian? Karena sesungguhnya orang-orang Ansar itu suka hiburan. Hadis riwayat Bukhari, juz 6 halaman 140. An ibni Abbasin qala, angkahat Aisyatu dzata qarabatin laha minal Ansari. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ahdaitumul fatata? Qalu, na'am. Qala, arsaltu ma'aha man yughanni? Qala, qalat la. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ansara qaumun fihim ghazalun. Falau ba'astu ma'aha man yaqulu, atainakum atainakum, fahayyana wahayyakum. Rawahu Ibnu Majah. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, dahulu Aisyah pernah menikahkan kerabatnya dari kaum Ansar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang bersabda, apakah kalian mengantarkan wanita, yakni pengantin perempuan? Mereka menjawab, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kalian mengantarkannya disertai dengan orang yang akan menyanyi? Aisyah menjawab, tidak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kaum Ansar itu adalah kaum yang suka hiburan. Alangkah baiknya kalau kalian mengantar dengan disertai orang yang menyanyikan. Kami datang kepada kalian. Kami datang kepada kalian. Penghormatan kepada kami dan penghormatan kepada kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 1 halaman 612, nomor 1900. An Khalid bin Zakwana qala, qalatir Rubayyi'u bintu Mu'awwid bin Aqra'a, ja'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, fadakhala khina buniya alayya, fajalasa ala firashi kamadlisika minni, faja'alat juwairiyatun lana yadribna bidufi, wayandubna man kutila min abai yawma batrin. Idh qalat ihdahunna, wafina nabiyun ya'lamu ma fi ghadin. Faqala ta'i hadihi, waquli billadhi kunti takulina. Rawal Bukhari. Dari Khalid bin Zakwan, ia berkata, Rubayyi binti Mu'awid bin Afra berkata, dahulu Nabi SAW datang lalu masuk ketika diselenggarakan pernikahanku. Lalu beliau duduk di atas tikarku seperti dudukmu di dekatku. Lalu anak-anak perempuan kami mulai menabuh rebana dan bernyanyi dengan menyanjung kepahlawanan orang-orang tuaku yang gugur pada perang Badar. Ada salah satu di antara mereka yang bernyanyi yang syairnya, di kalangan kita ada nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi besok pagi. Lalu beliau bersabda, tinggalkanlah ini dan ucapkanlah atau nyanyikanlah apa yang tadi kamu nyanyikan. Hadis riwayat Bukhari, juz 6 halaman 137. 14. Khutbah nikah. Disunahkan sebelum ijab kabul supaya diadakan khutbah nikah. Ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang khutbah nikah, di antaranya sebagai berikut. An Abdillah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, allamana khutbatal hajati. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma yaqra'u thalatha ayatin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ تَذْكُرُ حَاجَتَكَ رواه أحمد. Dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan khutbah nikah kepada kami. Beliau bersabda yang artinya, segala puji bagi Allah. Kami memohon pertolongan kepadanya dan kami memohon ampun kepadanya dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan diri kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Kemudian beliau membaca 3 ayat yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati, melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 102. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Dan daripada keduanya, Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan Allah yang dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Kemudian silakan kamu sebutkan keperluanmu. Hadis Riwayat Ahmad, juz 2 halaman 44, nomor 3720. An Abdillah bin Mas'udin qala, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawami'al khairi wa khawatimahu. Aw qala fawatikhal khairi. Fa'allamana khutbatas sholati wa khutbatal hajati. Khutbatus sholati. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa khutbatul hajati anilhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahatiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Suma tasilu khutbataka bitalasi ayatin min kitabillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ila akhiril ayah. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham ila akhiril ayah. Wa taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum ila akhiril ayah. Rawahu Ibnu Majah. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kumpulan-kumpulan kebaikan dan penutup-penutupnya. Atau ia berkata, dan pembuka-pembuka kebaikan. Lalu beliau mengajarkan kepada kami khutbah solat, yakni tasyahud dalam solat dan khutbah nikah. Adapun khutbah solat yang artinya, segala kehormatan bagi Allah, begitu pula segala ibadah dan segala yang baik-baik. Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, wahai Nabi. Begitu pula rahmat Allah dan juga berkahnya. Semoga keselamatan dilimpahkan kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh-soleh.